agar kita memiliki bekal akidah yang lurus. Kemarin telah kita sampaikan perkataan Syekh bahwa akidah Islam adalah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yang Allah menurunkan kitabnya, dan Allah menjadikan kewajiban bagi seluruh para makhluknya, jin dan manusia. Kemudian kita masuk pada perkataan beliau, wal aqidatu maknaha, adapun aqidah itu maknanya adalah ma yusaddiquhu al-abdu wa yatinu bihi. Aqidah itu artinya apa yang manusia benarkan, apa yang seorang hamba membenarkan akidah tersebut, wa yatinu bihi, dan beragama dengan akidah itu. Akidah dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang maknanya adalah ikatan, ikatan aqdun, perjanjian, ikatan, bundelan, sehingga suatu yang bundel, yang terikat kuat di dalam hati manusia, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang dengan itu dia ini menjalani kehidupannya, menjalani kehidupannya di atas keyakinan seperti itu. Maka akidah Islam beda dengan akidah jahiliyah. Akidah jahiliyah umpamanya kebubule berkai akidah, sehingga kalau malam suro ya mereka rela ngiring Kiai Slamet ngalap berkah, sat tletong-tletongnya. Akidahnya jahiliyah Dewi Sri itu Dewi penumbuh padi, yang akidah ini lebih rusak daripada akidah orang-orang musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah dulu Allah mempercayai Allah yang memberikan segala-galanya. Orang jahiliyah sekarang bahkan yang berkeyakinan seperti ini malah sebagian tokoh agama untuk jadikan budaya diuri-uri. Ini jahiliyahnya lebih rusak dibandingkan dengan musyrikin zaman Rasulullah. Tapi yang sekarang ini mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi prakteknya, keyakinannya, syiriknya lebih rusak dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya komunis, ya keyakinan komunis, enggak ada Tuhan, bebas mau ngapa-ngapain. Maka dia antipati dengan orang mereka beragama, karena akidahnya begitu. Akidah Islam, akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka beliau katakan, fa in kanat hadhil aqidah muwafaqah lima ba'athallahu bi rusulahu wa anzala bi kutubahu fa hiya aqidatun sahihatun salimatun. Jika akidah yang dimiliki seorang itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang Allah terangkan dalam kitabnya, itulah akidah yang benar, yang selamat. Tahsulu biha an-najata min adabillah, yang dengan akidah yang benar ini dia akan mendapatkan keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adatu fid dunya wal akhirah, dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa in kanat hadhil aqidatu mukhalifatun lima arsalallahu bihi rusulahu, akan tapi seandainya akidah itu akidah yang mukhalifatan lima arsalallahu bihi, yang menyelisih apa yang Allah utus para rasul, akidah yang tidak sesuai dengan ajaran rasul, akidah yang tidak sesuai dengan kitab yang Allah turunkan, ini adalah akidah yang tujibu li ashabiha al-adhab wa syaqa fid dunya wal akhirah, akidah yang akan menjadikan pelakunya itu mendapatkan azab dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kemarin sama ini ya kain. Iya. Kita lanjutkan sekarang. Wal aqidatu salimah as-sahihah. Sedangkan akidah yang lurus, akidah yang selamat, akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, naqsimud dam wal mal fid dunya, itu akan menjadi, akan menjaga, akan menjadikan terjaganya darah dan harta seorang di dunia. Ini orang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga berakidah dengan akidah yang benar, maka dia terjaga harta dan darahnya. Tidak boleh darahnya ditumpahkan, tidak boleh hartanya diambil. Walaupun mengucapkan kalimat ini sekedar pura-pura, hanya sekedar pura-pura. Artinya sekedar orang munafik itu mengucapkan syahadatnya pura-pura. Tetapi karena kita diperintahkan menghukumi zahirnya, maka orang seperti ini pun tetap kemudian terlindungi dari dihalalkan darahnya dan diambil hartanya. Dihukumi sebagai muslim intinya itu. Sehingga secara zahir mereka diperlakukan sebagai seorang muslim. Kemudian wa tuhramul i'tida 'alaihima wantihakahuma bighairi haqqin, dan diharamkan untuk melakukan permusuhan kepada dan diharamkan untuk melampaui batas dalam hal harta dan darah mereka. Jika tidak boleh diperlakukan semena-mena orang yang mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang secara umum orang mengucapkan seperti ini dianggap dia telah berakidah yang benar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga motif peperangan dalam Islam ini adalah li'la li kalimatillah. Semua memiliki angkatan perang. Setiap negeri, setiap negara memiliki angkatan perang. Hanya yang diusungnya macam-macam. Ada angkatan perang untuk meninggikan kalimat kekafiran. Ada angkatan perang untuk menjaga kalimat kekufuran, kesyirikan. Negeri musyrikin menyembah berbagai macam sesembahan syirik. Sehingga orang berani mengusik kesyirikan, maka akan dia akan berhadapan dengan angkatan perang. Islam mengajarkan bahwasanya membilas segala-galanya itu dalam rangka li'la li kalimatillah. Segala kekuatan disiapkan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Membela kalimat Allah agar kalimat Allah itu tinggi dan agar kalimat kekafiran itu yaitu rendah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan terjaga darah dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Yang pertama perlu kita pahami ikhwan, yang berat untuk melakukan peperangan mengerahkan kekuatan adalah penguasa. Yang bisa mengukur kekuasaan, mengukur kekuatan dengan real. Karena jihad itu berkaitan dengan nanti banyak hal, termasuk diantaranya pembagian ghanimah, kemudian mempersiapkan segala kekuatan yang untuk menghadapi musuh. Nah kalau perangnya yang berangkat kelompok-kelompok, lalu nanti ghanimah, ada ghanimah bagaimana? Siapa yang berat membagi dan kemana akan dibagikan? Ini adalah urusan negara. Ini adalah urusan negara, bukan urusan ini kelompok-kelompok kecil. Illa bihaqiha, kecuali haknya Islam. Asalnya orang membunuh orang kafir yang ketika mau dibunuh dia mengucapkan syahadat, sama nggak peduli, dia bunuh aja. Ini hanya pelindung dari pedangku aja. Sampai kepada Nabi kasus ini, Nabi marah kepada Usama. "Ya Usama, apa yang akan kupertanggungjawabkan dengan kalimat la ilaha illallah?" "Ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari pedangku aja." "Ya Usama, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga kamu tahu bahwa kan dia kemudian ditumpahkan darahnya?" "Qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, segala sembahan selain Allah enggak bisa. Enggak sah. Enggak sah. Saya yang penting sudah beragama Islam dan saya tidak melakukan agama selain Islam. Tapi saya tidak bisa mengatakan selain Islam itu agama kufur, sesat. Enggak bisa. Enggak ada rukunnya. Antum kalau sholat tanpa sengaja enggak pakai Fatihah gimana? Ya enggak sah, sholatnya enggak sah. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan rukun sholat. Sholatnya enggak sah. Demikian pula orang bersyahadat berislam, itu rukunnya adalah mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya sekedar tidak ikut-ikutan, saya tidak alam melakukan syirik kok. Saya tidak ikut acara kesyirikan kok, enggak sekedar tidak ikut. Tapi wajib hatinya itu mengingkari, memusuhi. Ini adalah rukun yang ada yang harus diwujudkan di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa ya aydan tunji min adzabillah wa yaumil qiyamah. Demikian pula orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini atau memiliki kalimat la ilaha illallah ini, dia akan menyelamatkan kalimat ini dari azab Allah dari kiamat kelak. Orang kalau punya modal tauhid itu mutlak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan selamat dari azab Allah taala. Tapi dari azab Allah itu ada dua. Selamat dari awal sehingga sama sekali tidak disentuh oleh api neraka. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau dia masuk surga tanpa disentuh oleh api jahanam dari awal. Kemudian yang kedua, orang yang mereka selamat dari kekalnya azab. Mungkin diazab dulu karena dia matinya itu punya dosa yang belum dia taubati dan Allah belum mengampunkan, sehingga dia diazab oleh Allah sampai cukup. Kemudian dengan tauhidnya dia dikeluarkan dari jahanam. Ini yang dikenal dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha," barang siapa yang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan Allah itu ada dua. Pertemuan Allah secara am, secara umum, dan pertemuan Allah secara khusus. Pertemuan dengan Allah secara umum, semua manusia, kafir, musyrik, munafik, ahlul bid'ah, ahli maksiat, ahli ta'af, semuanya akan ketemu Allah Ta'ala. Ya ayuhal insanu, innaka katihun ila rabbika kathang famulaki. Wahai manusia, kalian ini orang yang sekarang suasananya kerja. Sekarang ini yang ada kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Belum waktunya istirahat, belum waktunya dia menikmati hasil kerja. Waktunya pokoknya baru kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Kemudian pasti nanti kamu akan ketemu dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi. Pasti kamu akan ketemu Allah. Hanya ketemu Allah ini ada pertemuan yang Allah murka kepada mereka, ada pertemuan yang Allah ya ini ridha kepada mereka. Sedangkan ayat mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah, ini ada maksudnya harapan bertemu Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, pertemuan yang berkesempatan melihat wajah Allah Ta'ala. Yang melihat wajah Allah itu kenikmatannya melupakan kenikmatan jannah. Sedangkan kenikmatan surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, terlintas dalam hati pun tidak. Semuanya di luar. Ini di luar dugaan, di luar bayangan, semuanya beda hakikatnya itu. Temu Allah Subhanahu wa taala, la yusriku bi syai'an, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Syai'an itu nakirah, tufidul umum. Ini nakirah yang memberikan faedah umum, tidak musyrik dalam bentuk apapun, syirkun akbar maupun syirkun asghar. Orang yang mereka itu berjumpa Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, dakhala jannah, dia pasti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Kalau dia bertemu Allah, dia menyekutukan Allah, dia pasti akan masuk neraka. Sehingga kepastian, kalau jadi ahli tauhid itu pasti ahlul jannah. Walaupun menjadi ahlul jannahnya itu boleh jadi harus menjadi ahlul nar dulu, diadab dulu, baru kemudian dia dientaskan ke surga. Tapi kalau menjadi ahlul syirik, pasti dia ahlul nar dan tidak akan pernah mencicipi jadi jannah. Dalam hadis yang lain, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wa syallah. Barang siapa, sungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkannya bagaimana? Yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mencari dengan ucapan la ilaha illallah itu wajah Allah. Artinya kalau dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memang dia mencari wajah Allah, itu pasti akan mewujudkan tauhid. Kalau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak mewujudkan tauhid, pasti dia mengucapkannya itu tidak mencari wajah Allah. Ya mungkin hanya mau karena mau kawin mengucapkan la ilaha illallah, sehingga yang penting dapat perempuan yang dia tuju. Dia bukan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk melindungi kepentingan dunianya aja. Sehingga ada catatan yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa memang dia itu punya usaha, dia itu memang melakukan amaliyah yang dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga memang dia punya usaha, dia punya amaliyah bagaimana betul-betul mewujudkan realisasi daripada kalimat la ilaha illallah itu. Wal aqidatu sahihah as-salimah yakfurullahu biha al-khataya atau yakfirullahu biha al-khataya. Orang yang mereka memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan datangkan ampunan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, bahkan walaupun kesalahan dia itu sebesar bumi. Dibawakan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Yang Nabi meriwayatkan dari Allah Ta'ala, namanya diskusi, sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya Ibn Adam, lau ataitani biqrabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka biqrabil maghfirah. Wai anak Adam, Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku tanpa menyekutukanku sama sekali, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, tauhidnya murni, baik dari syirkun akbar maupun syirkun asghar, la'ataituka biqurabiyal maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang dia bawa. Sehingga ini keutamaan yang sangat besar, di mana Allah akan mendatangkan ampunan sebesar dosa yang dia bawa dengan syarat memiliki akidah yang lurus. Wa qurabul ardi mil'uha au ma yuqaribu mil'uha, dosa yang sebesar bumi atau mendekatinya. Fasyartu fi husuli hadil maghfirah salamatul akidah minasyirki, untuk syarat untuk mendapatkan ampunan Allah agar dosa sebesar apapun diampunkan Allah, syaratnya adalah salamatul akidah. Akidahnya itu selamat dari syirik kathiruhu wa qaliluh, baik itu syirik yang banyak atau syirik yang sedikit, saghiruhu wa kabiruh, baik yang kecil maupun yang besar. Syarat jika akidahnya itu betul-betul selamat, bersih dari syirkun akbar maupun syirkun asghar, maka ini akan bisa menjadi penyebab datangnya ampunan Allah, bahkan walaupun dia datang dengan dosa sebesar bumi. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Syirkun asghar dalam bentuk riya, Nabi katakan lebih aku takutkan minat dajjal dibandingkan dengan dajjal. Dajjal itu fitnahnya ngitapi-tapi. Sekarang ini kalau ada dukun, kalau ngusap wong loro mari, kira-kira ada yang datang ke situ enggak? Muslimin gemrutuk. Bahkan wantri jejer-jejer kayak sepur. Baru ponari aja digerutuk dari segala penjuru dunia. Entah sekarang enggak tahu gimana nasib ponarinya. Ini baru ponari. Apalagi dajjal ini fitnahnya masya Allah, bisa nguripkan wong mati, bisa merintahkan langit turun hujan, bisa merintahkan bumi menumbuhkan tetumbuhan kalau berjalan diikuti perbendaharaan bumi, kemudian bisa menjadikan penduduk itu makmur seketika kalau dia beriman pada dajjal. Kalau kampanye menang gak? Walah, ya pasti mau telak. Baru tum-tum sembako aja saya ketewu menang. Apalagi kemudian dajjal bisa memakmurkan sakampung, makmur kabeh. Kalau enggak beriman bisa menjadikan krisis ketika, dan tidak akan selamat dari fitnah dajjal kecuali orang yang betul-betul mereka memiliki akidah yang lurus, keyakinan yang benar tentang apa yang diajarkan Nabi. Dajjal mengadakan atraksi ketuhanan, lalu ngajak si pemuda ini untuk mengimani dirinya bahwa dirinya adalah Rob. Apa kata sang pemuda ini? Ashhadu annaka dajjal alladhi hadathana Rasulullah hadithahu. Saya bersaksi kalau kamu ini dajjal seperti yang diberitakan Nabi dalam hadithnya. Pertanyaannya, si pemuda ini selamat dari fitnah dajjal itu sebabnya apa, ikhwan? Sebabnya kuliah di Visipol, belajar ilmu politik, kuliah di filsafat, sehingga bisa mikir-mikir ngerambiang kesana kemari, atau apa? Karena belajar sunnah Nabi dan meyakininya dan mengimaninya, sehingga tahu karakter fitnah setiap zaman. Setiap zaman itu yang selamat dari fitnah itu orang yang betul-betul memahami sunnah Rasulullah dan kemudian meyakini dan kemudian berpegang teguh dengan sunnah itu. Antum baru ada tokoh politik menjanjikan kita nanti kalau bisa jungkelkan si fulan kita akan sekaya-kayanya langsung mendirikan khilafah. Lah wonge ra salat tok. Arek ngedeke khilafah opo? Dengan agama aja enggak perhatian mau mendirikan agama. Apa yang diharapkan dari orang tidak belajar agama? Kapusan. Demikian juga orang mereka ngajak untuk bersatu. Yang penting kita satu dulu. Satu dulu nanti baru kita terus cakar-cakaran sendiri. Karena berbeda keyakinan. Satu musyrik, satu ahli tauhid. Gak bisa ketemu, gak bisa. Orang sekarang aja bersatu, syaratnya kamu jangan bicara tauhid syirik, jangan bicara sunnah bid'ah. Ya namanya hilang rohnya kalau kayak gitu itu. Gak ada artinya. Islam itu intinya di akidah tauhid dan di atas sunnah, itu inti Islam di situ. Kalau ini dihilangkan, artinya gak ada lagi artinya Islam. Makanya orang seperti ini bisa bersatu dengan siapapun. Bahkan kalau seandainya orang itu tidak punya agama sekalipun, bisa dirangkul. Karena standarnya bukan akidah. Orang kayak gini nanti al-walak wal-baraknya juga bukan agamanya. Yang penting sak kelompok, gelem karaku, sak golongan, sak kelompok. Kalau sak kelompok pokoknya oke, beres semuanya. Gak lihat bagaimana keyakinannya. Itu bukan akidah al-wala wal-bara yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian, wa man kana kadzalik fa wa sahibul qalbis salim. Barang siapa yang seperti itu, yaitu orang memiliki akidah hati yang selamat. Barang siapa yang dia memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang selamat dari syirik. Orang seperti ini namanya adalah sahibul qalbis salim, pemilik hati yang bersih. Alladzi qala Allah fihi, yang Allah mengatakan tentang pemilik hati yang selamat ini, qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, itu semuanya sudah tidak lagi manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Anda ngimpi dadi konglomerat orang paling kaya sak dunyo, sehingga matinya itu punya emas limang gunung umpamanya. Maka emas yang antum bawa waktu mati menghadap Allah tapi musyrik atau kafir, maka enggak ada gunanya. Apalagi hanya limang gunung. Sak dunyo ada berapa gunung, Ikhwan? Ada berapa gunung seandainya? Masa Jawa aja gunungnya banyak banget. Bahkan seandainya sak dunia ini semuanya jadi emas dan milik kamu sendiri, itu gak bisa dipakai untuk nebus kesulitan azab di hari itu. Sudah diumumkan oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wa labib tadabi. Kalau orang itu kafir sampai matinya itu tetap kafir, mbok ya dia mau nebus azab itu dengan emas sebesar bumi. Dunia isi istrinya kabeh, permukaan sampai dalam-dalamannya itu semua jadi emas kabeh. Milik satu orang untuk nebus azab itu tidak akan Allah terima sama sekali. Fala yukbala. Sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Wala banun. Walaupun Anda memiliki anak jenderal, anak yang diagul-agulkan, apalagi hanya satu anak atau anak 15, mbok yo sak dunyo, penduduk sak dunyo, kemudian dijadikan tumbal untuk menebus adab, enggak bisa, kata Allah itu. Yang bermanfaat tinggal orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, kata Ibnul Qayyim. Hati yang selamat itu, satu, selamat dari syirik, dua, selamat dari bid'ah, tiga, selamat dari ghaflah, empat, selamat dari syahwat, lima, selamat dari syubhat. Ini qalbun salim. Selamat dari syirik. Syirik kalau diwujudkan akan menghancurkan tauhid. Selamat dari bid'ah. Bid'ah kalau dilakukan akan menghancurkan sunnah. Bid'ah kalau dilakukan, dia akan merusak atau akan menghancurkan sunnah. Selamat dari ghaflah, dari kelalaian. sehingga menghilangkan sifat zikir kepada Allah Ta'ala. Selamat dari syahwat. Orang kalau sudah dililit syahwat itu, dia enggak peduli dengan aturan Allah Ta'ala. Orang umpamanya punya ambisi, ngimpi dadi wong sugih, ambisi harta, maka dia tidak peduli walaupun gelarnya LC, lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusan ya ini Timur Tengah. Kalau sudah kemudian ngimpi kedanan jadi orang kaya, kedanan bondo, ya dia akan jual apapun yang penting kemudian dapat harta. Kalau perlu agamanya dijual kalau kurang untuk mendapatkan harta. Sudah tidak peduli lagi dengan halal haram. Ini kalau orang sudah kelilit, ya ini syahwat. Orang punya syahwat jabatan, kedanan jabatan, ngimpi-ngimpi jadi pejabat. Itu untuk bisa jadi pejabat itu akan dia tempuh semua caranya, walaupun ngidan kata orang itu. Walaupun ngidan, yang kata orang raitan rakeduman, zaman idan raitan rakeduman, sehingga ikut ngidan hanya untuk menjadi pejabat. Ini kalau orang sudah kelilit syahwat. Yang kelima, selamat dari syubhat. Selamat dari syubhat, kerancuan. Orang kalau kena syubhat itu beliru, jadi samar, gak lagi bisa melihat perkara dengan jelas, raceto. Hati yang selamat itu selamat dari lima hal ini. Dan ini namanya sempurnanya tauhid. Sempurnanya tauhid. Orang yang sempurna tauhidnya itu hatinya bersih dari kotoran ini tadi semuanya. Adapun kalau orang tidak selamat, orang selamat dari syirik, enggak selamat dari yang lainnya, ini namanya tauhidnya yang kurang sempurna. Mungkin belum rusak total, tapi kayaknya ini ketidaksempurnaan pada tauhidnya atau ada kerusakan dalam tauhidnya walaupun belum total. Qala Al-Alamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi makna hadith Itsban. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis Itsban. Beliau mengatakan, wa yu'fa li ahli tauhid al-mahd alladhi lam yashubuhu bi syirki ma la yu'fa li man laysa kadhalik. Akan dimaafkan bagi ahli tauhid yang murni tauhidnya, yang tidak tercampur, tidak terkotori dengan syirik sama sekali, tauhid ya tauhidnya murni, tidak terkotori syirik, dia akan dimaafkan malayu faliman laisa kadalik. Apa yang tidak dimaafkan orang yang tidak punya tauhid yang murni. Orang kalau punya tauhid yang murni, dia memungkinkan atau dia berharap akan ada ampunan Allah, harapan besar dia mendapatkan ampunan Allah yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak memiliki tauhid yang murni. Amalannya luar biasa, amal baiknya secara umum luar biasa, muamalahnya dengan manusia luar biasa. Kalau orang sekarang bilang dadi wong apik, pokoknya tidak menyakiti orang, sosialnya tinggi. Orangnya luar biasa baik gini, tapi dia musyrik. Maka kebaikan dia tidak manfaat, dan dia akan mendapatkan azab kekal abadi di neraka, jahanam, di akhirat kelak. Kebaikannya tidak manfaat. Karena dia walaupun baik dalam muamalah kepada makhluk, tapi dia rusak muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang mereka benar muamalahnya dengan Allah, yang dia ahli tauhid, lalu ada beberapa kekurangan-kekurangan di dalam muamalah kepada para hamba Allah Ta'ala, sehingga punya banyak kesalahan-kesalahan. Orang seperti ini memungkinkan untuk mendapatkan ampunan Allah, bahkan dosa dia sebesar apapun. Kata beliau selanjutnya, falau laqiyal muwahidu alladhi lam yusrik billahi syai'an albattah rabbahu biqrabil ardi khataya atahu bi qurabiha maghfirah wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduhu. Kata beliau, seandainya seorang muwahhid yang bersih dari syirik itu bertemu Allah dengan dosa sebesar bumi, Allah akan datangkan ampunan sebesar dosanya. Wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduhu, dan ini tidak akan terjadi, tidak akan diperoleh pada orang yang tauhidnya itu tidak benar. Pada orang yang tauhidnya itu cacat. Fa inna tauhidal khalis alladzi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'hu dzanbun. Karena orang yang tauhidnya itu murni, tidak tercampur syirik, maka tidak akan menyisakan dosa apapun. Artinya kalau tauhidnya itu betul murni, itu ibaratnya pembersih itu jadi celing, resik-sik, sehingga betul-betul menggelontorkan, meluruhkan, meruntuhkan semua kotoran-kotoran sehingga menjadi bersih, dibersihkan dengan ini pembersih tauhid tadi. Sehingga orang mereka bercita-cita untuk betul-betul terampunkan dosanya, hendaknya cita-cita pertama adalah memiliki tauhid yang murni. Tauhid yang betul-betul bersih dari syirkun akbar maupun syirkun ashor. Li'annahu yatadhammanu min mahabbatillah wa ijlalih wa ta'zimih wa khawfi wa raja'i wahdah ma yujibu ghaslul dhunub. Karena di dalam orang yang mereka mentauhidkan Allah secara murni ini, dia akan menyimpan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Akan menyimpan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, takut kepada Allah, rojak kepada Allah saja. Dan ini akan mewajibkan, mengharuskan tercucinya dosa-dosa. Walau kanat qurabul ardi fanajasah aridatan wa dhafi laha qawiyyud. Walaupun seandainya dosanya itu sebesar bumi, maka fan najasa aridah wa dhafi la qawi, maka najis-najis itu akan luruh dan yaitu penghancur kotoran-kotoran itu sangat kuat. Ini ketika dia memiliki ini tauhid. Ada seorang pesan kepada anaknya, "Nak, kalau saya nanti mati bakaran, nanti kalau sudah jadi debu simpenan, kalau musim angin buangan, biar debunya itu mawut-mawut kesana kemari, karena kalau sampai Allah mampu mengumpulkan jasadku ini, gak tahu adab apa yang akan aku terima." Orang ini tahu dosanya banyak, tapi dia punya rasa takut kepada Allah yang tersimpan di dalam hatinya. Sehingga ketika Allah datangkan, Allah hadapkan, "Wei hambaku, kenapa kamu melakukan itu? Ya Allah, aku takut seandainya engkau mampu mengumpulkan jasadku, gak tahu adab apa yang akan ditimpakan, akan kau timpakan padaku." Rasa takut dan pengagungan yang bercokol di hatinya ini yang membuat kemudian Allah bahkan mengampunkan dosa orang tersebut. Ini adalah keutamaan adanya rasa takut, pengagungan dalam hati seorang. Sehingga kondisi hati itu sangat menentukan. Termasuk diantaranya dalam menentukan keutamaan amal. Amal itu menjadi jos atau enggak itu sangat tergantung dengan hatinya. Al-a'malu tatafadul bima tafadul ma fil qulub. Amal itu bertingkat-tingkat nilai keutamanya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Ada dua orang sholat kata beliau di tempat yang sama, imam sama, boleh jadi pokoknya gerakan fisiknya menjadi sama. Tapi selesai sholat, pahala dua orang ini perbedaannya kayak timur dan barat. Nyengkleng jauh sekali. Apa yang membedakan? Nafil qulub, apa yang dalam hati manusia. sehingga bersihnya tauhid, bersihnya akidah dia dari syirik, maka ini sangat menentukan sekali nasib dia berkaitan dengan pengampunan dosa yang dia miliki. Ini dengan kita pelajari ikhwan, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.